Sambil dayung kita berdendang, makin jauh sampan ku laju, desir angin bagai merayu. Kita dayung sampan di dayung, tinggal nasib takdirnya untung. Bagai merayu,